Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalam 'ala ar-rahmatil muhdah Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, sebuah karunia yang agung tatkala seorang muslim mau belajar dan mengkaji tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga pertanyaan di alam kubur yang bakal ditujukan kepada kita. Yang pertama adalah man rabbuka? Siapa Rabbmu? Maka setiap muslim wajib untuk belajar tentang Allah Azza wa Jal. Agar peribadatan dia kepada Allah bukan hanya ikut-ikutan belaka. Tapi peribadatan yang berlandaskan ilmu, yang berbalut keyakinan dan ketundukan kepada Allah Azza wa Jal. Pertanyaan yang kedua, man nabiyyu? Siapa nabimu? Tidak sedikit muslim yang sampai hari ini mungkin tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya namanya saja. Maka kita terus mengkaji perjalanan hidup beliau agar kita tahu siapa sebenarnya yang setiap sholat kita mengatakan kepada dia, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, sehingga ucapan kita bukan hanya lafal tanpa makna, tapi dia adalah ucapan yang penuh dengan penghayatan bahwa kita mengucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam dan selawat untuk beliau atas apa yang telah beliau berikan kepada kita selama hidupnya di muka bumi ini. Dan kelak tatkala beliau dibangkitkan kembali di padang mahsyar, beliau akan memberikan kepada seluruh umat manusia sesuatu yang lebih besar dan lebih indah lagi, yaitu asy-syafa'atul uzma. Yang ketiga, pertanyaan itu adalah madinuk, apa agamamu? Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam setelah di tinggal mati oleh istrinya yang tercinta, Khadijah radhiyallahu taala anha, yang senantiasa menjadi sandaran untuk beliau, yang senantiasa melipur lara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dadanya senantiasa terbuka untuk mendengarkan keluhan-keluhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa Khadijah memberikan motivasi yang membuat Nabi alaihi salatu wasallam terus bangkit untuk menyampaikan agama Allah ini. Kemudian orang kedua yang meninggalkan Nabi alaihi salatu wasallam karena masa hidupnya telah selesai adalah pamannya Abu Talib, yang kita tahu dia meninggal dalam kondisi kafir, dan Nabi alaihi salatu wasallam telah memberikan syafaat kepada beliau. Tapi syafaat itu tidak mengeluarkan Abu Talib dari neraka, namun diringankan siksa dan azab untuk pamannya. Tapi setelah kedua orang itu pergi, apa yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita bisa bayangin, tatkala kita hidup di Indonesia dan kita memiliki seorang yang membela dakwah ini, kemudian orang itu meninggal dunia dan tidak ada pengganti baginya. Tentu dakwah ini akan menghadapi banyak persekusi mungkin. Banyak kezaliman-kezaliman, penindasan-penindasan. Dan itu pun dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita semua tahu Allah berjanji akan menolong. Allah berjanji akan membantu. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi Allah ingin melihat dari kita kesungguhan kita. Dan Allah ingin kita mencontoh Rasulullah SAW dalam kesungguhannya, ketangguhannya, kesabarannya, dan pengorbanannya dalam menyampaikan agama Allah ini. Tidak boleh gara-gara ada sungai yang tidak ada jembatan, kemudian kita tidak melanjutkan perjalanan. Apa yang harus dilakukan hamba tatkala dalam dakwahnya, dalam menyampaikan agama Allah ini, dia mendapati sungai yang besar, yang tidak ada jembatan di atasnya. Pergi, balik arah, meninggalkan dakwah? Tidak. Engkau bikin jembatan di atasnya. Atau kalau engkau tidak mampu, engkau cari jalan lain. Tapi dakwah ini harus terus disampaikan kepada umat manusia. Maka pada hari ini, kita akan mengambil pelajaran dari perjalanan Nabi Muhammad SAW berdakwah menuju Taif. Nah, silahkan dibaca. Bismillah. Perjalanan Nabi ke Taif untuk berdakwah. Setelah kematian Abu Thalib dan Siti Khadijah radhiyallahu anha, maka semakin dahsyat gangguan yang diderita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaumnya. Mereka semakin berani dan secara terang-terangan katakan kepada kita untuk berusaha. Seperti yang lakukan Nabi alaihi salatu wasallam. Kita belum bicara tentang hijrah nanti. Kita bicara beliau berangkat ke Taif untuk mencari suaka. Ya kenapa beliau kok tidak di Mekah saja, di depan Ka'bah memohon kepada Allah Azza wa Jal? Nah, doa memiliki peran yang besar dan kita tidak boleh meremehkan doa. Sepertiga malam akhir kita harus berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk maslahat umat Islam, untuk maslahat dakwah ini. Tapi itu tidak menghalangi kita, bukan tidak menghalangi kita. Bahkan itu tidak cukup, kita diperintahkan untuk usaha. Nabi SAW berangkat mencari suaka. Mencari orang-orang yang mungkin untuk menjadi pelindung buat dakwah ini. Mengamankan dakwah ini. Setiap lewat kabilah, ada kampung tinggal di sana, beliau dakwahin. Gak mau, ya sudah, ditinggal sama Nabi SAW. Terus, tidak ada satupun yang nerima. Tidak ada satupun yang nerima. Jadi kalau ada sebagian orang di antara kita, Ustaz, anak udah dakwah Ustaz, ke keluarga kita semua menolak Ustaz. Semua gak suka sama anak. Anak dikucilkan Nabi SAW. Seperti itu. Padahal beliau sudah dengan akhlak dan etika yang paling sempurna. Hikmah. Menjadi sandaran dakwah Nabi alaihi salatu wasallam dalam menyampaikan agama Allah. Tapi ditolak. Sampai ke Taif, apa yang beliau lakukan? Nah. Sesampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Taif, beliau menemui tiga bersaudara yang merupakan kepala suku penduduk Taif. Mereka adalah putra-putra Amr bin Umair As-Sakhafi, yaitu Abdi Yalair, Mas'ud, dan Ubaid. Oleh karena itu, beliau menghadap mereka dan mengajak mereka masuk Islam. Berkatalah salah seorang dari mereka, dia akan menyobek-nyobek kain pakaian Ka'bah, seandainya benar Allah mengutus kamu. Orang tua berkata, apakah memang Allah tidak mendapatkan orang lain selain kamu? Dan orang ketiga mengatakan, demi Allah, aku tidak akan berbicara denganmu. Karena sekiranya kamu sebagai Rasul, tentu kamu orang yang sangat berbahaya jika aku membantah ucapanmu. Maka Rasulullah SAW beranjak meninggalkan mereka seraya berpesan kepada mereka, jika kalian bersikap demikian, maka tolong rahasiakanlah masalahku ini. Barakallahu fiik, subhanallah jamaah. Kita lihat di sini Nabi SAW mendatangi pemimpin kabilah. Kenapa? Kok tidak dimulai dari yang bawah? Dimulai dari yang mendakwai orang-orang yang di atas. Tentu kita semua faham, seorang komandan, kalau dia menerima dakwah ini, insya Allah anak buahnya akan lebih mudah menerima. Maka Nabi SAW mendatangi mereka. Mereka adalah putra-putra Amr bin Umair Al-Thaqafi, salah seorang tokoh termuka yang ada di Taif. Nabi SAW berjumpa dengan Abdiyalail, Mas'ud, dan Hubeib. Dan semuanya menolak dakwah Nabi SAW. Tapi cara menolaknya beda-beda. Ada yang dengan kasar. Dia menunjukkan ketidakpercayaan dia dengan Nabi SAW. Bahwa dia akan siap merobek-robek kiswah Ka'bah kalau Allah mengutusmu. Yang satu malah meledek Nabi SAW mengatakan, Ama wajadallahu ahadan ghairak. Dia mengatakan, apakah memang Allah tidak mendapatkan orang lain selain kamu? Kok kamu yang diutus? Allahu Akbar jemaah. Karena memang di Taif itu ada tokoh yang besar yang diagungkan oleh masyarakat. Bahkan mereka berpikiran kalau nabi ya dialah yang jadi nabi. Kok orang kayak kamu jadi nabi? Ini ucapan mereka. Yang ketiga, ini ucapan yang paling ringan. Yang dia antara menolak dengan menerima. Dia mengatakan, aku gak akan ngomong sama kamu. Kenapa? Takut. Kalau engkau benar nabi, dosa, aku akan berada dalam permasalahan yang besar kalau aku menolak ucapanmu. Ya sudah. Di sini seorang pendakwah jemaah. Ketika kita sudah menyampaikan dan jawabannya memang tidak nyaman, berarti tidak perlu dilanjutkan pembicaraan dengan mereka. Tidak disebutkan Nabi SAW mengatakan, enggak aku ini, seperti itu, tidak. Karena awalnya Nabi sudah menjelaskan alaihissalatu wassalam tentang siapa beliau. Tapi karena ditolak, ya sudah. Nabi alaihissalatu wassalam pergi meninggalkan mereka, tapi beliau memohon satu perkara. Ini usaha. Jadi kalau bicara doa-doa, usaha yang maksimal. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Allah itu suka, cinta kepada seorang yang kalau beramal dia sempurnakan amalannya. Nabi berdakwah alaihi salatu wasallam berangkat ke Taif, ditolak. Nabi tidak putus asa. Nabi memohon kepada mereka, idza fa'altum ma fa'altum faktumu anni. Jika sikap kalian seperti ini, maka aku mohon nama kalian, tolong rahasiakan masalah ini. Kenapa? Nabi mau dakwah kepada yang di bawahan, mungkin ada yang mau masuk Islam. Nah, silakan lanjutkan. Rasulullah SAW berada di Taif di antara penduduknya selama 10 hari. Selama itu, beliau selalu bertemu dengan para pemuka mereka dan mengajak mereka masuk agama Allah Ta'ala. Setelah itu, mereka berkata, keluarlah kamu dari negeri kami. Mereka pun memprovokasi orang-orang bodoh mereka. Maka mereka berdiri berderet menghadapi Nabi. Lalu melempari beliau dengan batu hingga kaki beliau berdarah. Sementara Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu melindungi beliau dengan tubuhnya sehingga kepalanya berdarah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali pulang ke Mekah dengan penuh kesedihan. Kemudian beliau singgah untuk berlindung di sebuah kebun milik Uqbah dan Syaibah, keduanya putra Rabi'ah. Di sanalah beliau beristirahat di bawah rindangnya sebuah pohon, lalu berdoa dengan doanya yang sangat terkenal. Barakallahu fiik. Sebelum dibaca doa ini, ternyata permintaan Nabi alaihi salatu wasalam kepada tiga tokoh itu untuk dirahasiakan tidak dipenuhi. Bahkan yang ada mereka malah menyebarkan kepada penduduk Taif tentang ada orang yang datang, hati-hati dengan orang tersebut. Nabi SAW berdakwah selama 10 hari di Taif, yang beliau dapat adalah cacian makian. Bahkan yang lebih parah dari itu, beliau dilemparin batu. Orang-orang yang bodoh lagi diprovokasi. Ketika Nabi SAW lewat, diusir sama mereka. Diusir Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau ada seorang ustaz berdakwah, kemudian gak boleh, kemudian diberhentikan ceramahnya, itu hal yang biasa. Nabi alaihissalatu wassalam diusir ketika beliau keluar dilemparin batu sallallahu alaihi wasallam. Berdarah-darah kaki beliau. Dan ini buat teman-teman, saudara-saudara muslim yang mengaku memiliki ilmu kebal, yang pisau tidak akan bisa melukai dirinya, apalagi cuma batu akan mental itu. Dan dia mengatakan ilmu ini adalah ilmu yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau lihat nih Nabi kita Muhammad SAW dalam berdakwah, beliau bukan dalam beraktraksi. Sedang kita lihat orang-orang atraksi kebal. Ini Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah. Dilemparin batu, luka Nabi alaihi salatu wasallam. Zaid bin Haritha yang melindungi Nabi alaihi salatu wasallam, kepalanya juga kena lemparan batu dan berdarah-darah. Radiyallahu ta'ala anhu. Jadi tolonglah, tadi kita perlu berpikir dengan akal sehat kita. Jangan sampai ilmu yang kita pelajarin tidak bermanfaat. Jangan sampai ternyata ilmu yang kita pelajarin bukan dari Allah Azza wa Jal dan bukan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi aja terluka. Dan itu pun untuk menjadi pelajaran buat kita, agar kita bersabar dalam menyampaikan agama Allah ini. Kalau baru uangmu yang habis, baru kendaraanmu yang rusak, belum tubuhmu yang rusak, engkau harus banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam singgah di, karena kecapean beliau berteduh di kebunnya salah seorang milik penduduk Mekah yang namanya Uqbah bin Rabi' dan Syaibah bin Rabi'ah. Jadi orang-orang Mekah itu sampai sekarang mereka punya rumah di Taif, mereka punya kebun di Taif ya. Karena seperti villa Taif itu, nah, disitulah Nabi SAW berteduh, kemudian disebutkan beliau berdoa. Doa ini memang diperselisihkan riwayatnya oleh para ulama, tapi tentang sebuah doa, marilah kita lihat bagaimana seharusnya seorang memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Silakan dibaca. Bismillah. Allahumma ilaika as'aluka wati lakillatati lati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man ta'ini ila ba'idin ya tajahamuni am ila atuin malaktahu amri illam yakun bika wadabun alaya fala ubali walakinna afiataka hiya aswa'uli hiya awsa'uli a'udzu bi nuri wajhika alladhi asraqat lahu dhulumat wa saluma alaihi amru dunya wa akhirah min antan zilabi wadabuka au tahulu alaya sakotu lakal ubar hatta tako la haula wa la quwwata illa bik. Ya Allah, kepada-Mu lah aku mengadukan betapa lemah kekuatanku, sedikit rekayaku, dan kehinaanku di mata manusia. Wahai Tuhan yang maha belas kasih di antara yang pengasih, Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas, dan Engkau adalah Tuhanku. Kemanakah Engkau hendak menyerahkan diriku? Adakah kepada yang jauh yang akan membuatku bersedih? Ataukah kepada musuh yang Engkau kuasakan dia atas urusanku? Jika memang tidak membuat murka kepadaku, maka aku tidak pedulikan hal itu. Namun keselamatan darimu jauh lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari segala kegelapan, dan karenanya segala urusan dunia dan akhirat menjadi baik. Janganlah timpakan kemarahanmu dan murkamu kepadaku, hanya padamu tempat mengadu, sehingga Engkau merasa ridho dan tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan izinmu. Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Riwayat ini walaupun dhaif, kita tahu dalam bab sirah nabawi yang tidak berkaitan dengan hukum, maka para ulama bermudah-mudahan dalam urusan tersebut untuk menjadikan kisah ini memang kisah yang lengkap. Dan Nabi SAW dalam doa ini kita melihat bagaimana beliau mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, curhat kepada Allah Azza wa Jalla, dan beliau menceritakan kondisinya. Sebagian orang ketika berdoa mengatakan, ya sudah ya Allah, Engkau tahu dengan urusanku, tolong Engkau kasih apa yang aku inginkan. Enggak seperti itu, jemaah. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang kelemahan dirinya dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Lalu setelah itu beliau mengatakan, ya Allah, kepada siapa Engkau hendak menyerahkan aku? Kepada orang jauh yang akan membuat aku sedih, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Tapi Allah, kalau Engkau maunya seperti itu, maka aku enggak peduli, yang penting Kau ridho. Allahu Akbar. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, walakinna afiyataka hiya awsauli. Tapi ya, keselamatan afiyah darimu itu lebih luas buat aku, ya Allah. Itu yang diharapkan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau berlindung kepada Allah Azza wa Jal. Dari apa? Dari murkanya Allah. Dari azabnya Allah Azza wa Jal. Maka tatkala ada gangguan dalam perjalanan hidup kita, kembali kepada Allah. Tapi jangan lupa berusaha. Nabi berusaha alaihi salatu wassalam. Dan beliau tidak menyalahkan Allah. Karena ada sebagian muslim yang baru hijrah, kemudian dia mengatakan, ya Allah, aku ini udah hijrah, yang haram sudah aku tinggalkan, tapi kok hidupku tambah susah? Ada yang mengatakan seperti itu. Dan ada yang merasa dia sudah berdakwah menyampaikan agama Allah ini, tapi kenapa kok masih sulit kehidupan dia umpamanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tahu dengan Allah, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu ala kulli syai'in qadir, Allah itu Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Serahkan semua kepada Allah. Dan kita memperbaiki diri kita. Bagaimana Nabi SAW berusaha untuk memohon kepada Allah dengan penuh kehinaan, bukan membanggakan amal yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian, ketika kedua putra Rabi'ah melihat Rasulullah SAW dalam kondisi demikian, mereka mengutus seorang budak mereka bernama Adas untuk membawa setangkai anggur. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulurkan tangannya untuk makan anggur itu, beliau menyebut nama Allah dengan mengucapkan Bismillah. Kemudian makan. Maka Adas mengatakan, Sesungguhnya ucapan seperti ini tidak biasa diucapkan oleh penduduk negeri-negeri sekitar sini. Lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, dari negeri manakah kamu dan apakah agamamu? Adas menjawab, aku seorang Nasrani dari negeri Nainawa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dari perkampungan laki-laki yang soleh, Yunus bin Matta. Adas bertanya, apa yang membuat kamu mengenal Yunus bin Matta? Rasul menjawab, dia adalah saudaraku. Dia seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Maka seketika itu juga Adas merangkul kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menciuminya serta mencium kedua tangan dan kaki beliau. Lanjut. Ketika menyaksikan hal tersebut, kedua putra Rabi'ah itu masing-masing berkata kepada saudaranya, ketahuilah bahwa budakmu itu telah dibuat rusak oleh laki-laki itu. Ketika Adas kembali menemui mereka, mereka berkata, celaka kamu, apa yang kamu lakukan? Adas berkata, tuanku, tidak ada di muka bumi ini sesuatu yang lebih baik daripada laki-laki itu. Karena dia memberitahukan kepadaku tentang suatu perkara yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi. Mereka berkata, celaka kamu wahai Adas, jangan sampai laki-laki itu membuat kamu meninggalkan agamamu, karena agamamu itu lebih baik untukmu. Barakallahu fikum. Nah, di sini kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan jamuan dari kedua putra Rabi'ah, Utbah ibn Rabi'ah bersama Syaibah ibn Rabi'ah. Jadi Utbah ibn Rabi'ah ini termasuk orang yang mulia sebenarnya. Bahkan ketika turun wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sempat mengatakan, kenapa wahyu ini kok turunnya tidak kepada Utbah? Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika di perang Uhud melihat pasukan orang-orang Quraisy, beliau mengatakan, kalau di kaum ini ada kebaikan, kebaikan itu ada kepada orang yang mengendarai unta merah, Utbah bin Rabi'ah. Nabi-nabi ingat dengan kebaikan Utbah karena dia yang ketika di Taif, Utbah yang memberikan atau menjamu Nabi alaihissalatu wassalam pada waktu itu. Di sini Nabi alaihissalatu wassalam bertemu dengan seorang budak yang namanya Adas. Yang kemudian Adas masuk Islam. Dia Nasrani. Jadi kalau kita lihat agama Nasrani ini, ada banyak sekte dalam agama Nasrani. Ada yang mengatakan Tuhan itu tiga. Tiganya pun berbeda pendapat. Ada yang Ruhul Kudus menjadi Tuhan, ada yang Maryam dijadikan Tuhan oleh sebagian mereka. Tapi ada kelompok-kelompok yang di atas tauhid. Makanya Adas ketika mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bismillah, dia heran. Ini enggak biasa orang di sini ngomong bismillah enggak biasa. Lalu dia ceritakan. Nabi menceritakan SAW tentang dirinya. Dan Nabi bertanya tentang Adas ya. Kemudian akhirnya Adas, Masya Allah, beliau menciumi Rasulullah SAW. Bahkan beliau mencium kedua tangan dan kaki Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah melihat hal itu, maka keduanya mengatakan, aduh sudah rusak nih. Ini sudah rusak orangnya. Dirusak sama Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita lihat. Yang kebodohan itu membuat kita melihat yang benar salah, yang salah benar. Seorang Muslim yang taat kepada Allah, yang sholat lima waktu di masjid, yang laki, kemudian dia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, yang wanita pakai jilbab yang sesuai dengan syariat, dia menjaga kehormatan dirinya. Kadangkala orang tua ketika melihat perubahan di diri anaknya, dia takut. Takut apa? Ini ikut aliran apa ini? Itu ditakutkan oleh dia. Dan ini yang ditakutkan oleh dua putra Rabi'ah. Rusak sudah ini. Lalu Adas menginformasikan kepada majikannya ini, mengatakan, dia cerita, kau tahu kenapa aku melakukan itu? Karena dia memberitahu kepadaku tentang satu perkara yang tidak ada manusia yang tahu kecuali dia Nabi. Tapi ya, majikannya mengatakan, jangan sampai agamamu dirusak sama dia. Tapi alhamdulillah, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Disinilah jemaah, orang-orang lemah itu lebih mudah menerima kebenaran ini karena kesombongan agak jauh dari dia. Sedangkan tokoh-tokoh, orang-orang besar, pembesar-pembesar, kadangkala dia ada perasaan gengsi kalau harus mengikuti orang seperti Nabi Muhammad SAW. Karena dalam kacamata mereka gak pantas gitu loh. Seperti yang dilakukan oleh Abdu Yalail bersama saudara-saudaranya yang mengatakan, orang kayak kamu ya gak pantas lah. Karena dia mau gak mau kan jadi pengikut Nabi SAW. Padahal kalau bicara secara nasab, Nabi SAW orang yang paling tinggi nasab, paling mulia nasab. Bicara akhlak, beliau paling bagus akhlaknya di Mekah. Lalu kenapa mereka meragukan? Karena kesombongan. Itu kadangkala yang menyebabkan orang menolak kebenaran. Baik, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian kembali ke Mekah. Ketika beliau sampai di tempat bernama Qurnul As-Sa'alib, malaikat Jibril alaihi salam pun datang kepadanya dengan didampingi malaikat yang bertanggung jawab atas gunung-gunung, yang menawarkan kepada Rasulullah untuk menempatkan Al-Ahshabain kepada penduduk Mekah. Di dalam As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, disebutkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia pernah menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapakah ada peristiwa yang engkau lalui yang lebih dahsyat daripada peristiwa perang Uhud?" Beliau menjawab, "Aku sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari kaummu. Sedangkan perlakuan yang paling dahsyat yang pernah aku dapatkan dari mereka adalah pada hari Aqabah, ketika aku menawarkan diriku dakwahku kepada Ibnu Abdir Yalail bin Abdir Kalal, tetapi ia tidak mau menerima apa yang aku inginkan. Maka aku pun pergi sambil berjalan kembali dalam keadaan hati yang gelisah dan bersedih sekali. Aku baru sadar ketika aku berada di Qurnu As-Sa'alib. Ketika itu aku mengangkat kepalaku, maka terlihat ada awan yang memayungi aku. Aku pun terus perhatikan, ternyata muncul dari awan tersebut malaikat Jibril. Kemudian dia memanggilku dan berkata, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu dan perlakuan mereka kepadamu. Allah telah mengirim kepadamu malaikat penjaga gunung untuk kamu perintahkan kepadanya apapun yang kamu inginkan atas kaummu. Kemudian malaikat penjaga gunung itu memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku. Lalu berkata, hai Muhammad, kalau kamu menginginkan, aku akan memimpin mereka dengan dua gunung Al-Ahshabain. Maka Nabi SAW menjawab, tidak, tetapi aku berharap semoga Allah melahirkan dari tulang-tulang suri atau rusuk mereka generasi yang akan menyembah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allahu Akbar ya. Kita lihat bagaimana rahmatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menunjukkan pembelaannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk menguatkan hati beliau. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Fasbir fa innaka bi'ayunina. Fasbir 'ala ma yaquluna fa innaka bi'ayunina." Sabarlah engkau menghadapi ucapan-ucapan mereka, pada hakikatnya engkau itu dalam pengawasan kita. Itulah ujian yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Diuji dengan diganggu, disakiti, diusir, dicaci, dimaki. Kemudian Allah kasih ujian lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujiannya apa? Beliau memiliki kekuasaan. Dikasih kekuatan untuk menghancurkan orang-orang yang menyakitin beliau alaihi salatu wassalam. Tapi apakah beliau mengambil kesempatan tersebut? La. Nabi itu rauf rahim, penyayang banget Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau menyampaikan optimisme beliau. Kalau mungkin mereka menolak, mungkin mereka tidak menerima dakwah ini, tapi aku berharap. Beliau minta sama Allah Azza wa Jalla akan ada dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak melakukan kesyirikan. Dan Allah kabulkan doa Nabi alaihi salatu wasalam. Jemaah kita biasanya kalau sakit hati dengan orang, kita itu tidak akan suka dengan orang tersebut dan anak keturunannya. Kita benci. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau engkau mungkin tidak suka sama bapaknya, haraplah anak-anaknya jadi orang baik. Jadi kebencian itu tidak bersambung kepada anak keturunannya. Mereka jadi orang-orang baik. Dan ini terbukti. Dan seorang pendakwah, ingat, seorang pendakwah, dan setiap muslim adalah pendakwah. Dia punya tugas untuk menyeru sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Salah satu sifat yang harus ada dalam hati dia adalah keinginan orang lain dapat hidayah. Bukan suka orang lain tersesat. Tidak. Kita berharap orang lain dapat hidayah. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW. Sampai beliau berdoa. Baik, barakallahu fikum. Lanjutkan. Pada malam itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan qiyamul lail, sholat malam. Maka datang kepadanya sekelompok bangsa jin. Mereka mendengarkan dengan seksama bacaan beliau. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui kehadiran mereka, sehingga Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu anfitu. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Qalu ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qawmana ajibu da'iya Allahi wa aminu bih yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min azabin alim. Wa man la yujibu da'iya Allahi falaysa bimu'jizin fil'ab wa laysa lahu min Bumi awliya ulai kafir bolalim mubin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan ayatnya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang-orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29-32. Barakallahu fiik. Setelah Allah Azza wa Jal menawarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang mengusir dan menyakiti Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa jadi penduduk Mekah, bisa jadi penduduk Taif. Lalu Allah mengirimkan malaikat jin-jin. Disebutkan jin ini adalah jin nasibin. Anda baca nasibin ini salah satu kota yang sekarang berada di perbatasan Turki. Mungkin dengan Suria, dengan Syam. Di sana memang orang-orangnya Nasoro. Atau juga banyak Yahudi yang tinggal di sana pada waktu itu. Sehingga jin ini ketika mungkin mereka dalam perjalanan ya. Mereka mampir ke Mekah. Mereka mendengar Rasulullah SAW membaca Al-Quranul Karim. Apa kata mereka? Mereka mengatakan, qalu ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa alaihissalam. Jadi mereka tahu dengan kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Dan jin pun masuk Islam. Di sini para ulama, nanti Syekh juga akan menjelaskan. Kalaupun ada manusia yang menolak dakwah ini, tapi ada yang menerimanya. Kita pun seperti itu. Kalau dakwah kita ditolak di tempat ini, diusir di tempat ini, tapi ada orang-orang lain yang Allah membuka pintu hatinya untuk menerima dakwah ini. Dan subhanallah, setelah jin itu mendengarkan dan mereka beriman, apakah mereka mencukupkan keimanan itu untuk diri mereka sendiri? Tidak. Mereka langsung berdakwah. Disampaikan kepada kaumnya. Dan itu tugas setiap muslim ketika mendengar sebuah kebenaran. Dan dia tahu. Dia punya keluarga, dia punya anak, dia punya kawan, dia punya teman. Baik teman di tempat kerja, atau di kampungnya, atau tetangga-tetangganya. Maka paling tidak, dia menyampaikan kepadanya. Adapun jin ini mengatakan kepada kaumnya, wahai kaum kami. Itulah dakwah. Tapi tetap dengan ilmu. Dan sesuai dengan apa yang kita miliki, kita menyampaikan kepada manusia. Kemudian dakwahnya ini, subhanallah, dengan mau'idhah hasanah, sampaikan tentang kebenaran dakwah ini. Kemudian disampaikan tentang ancaman buat orang-orang yang menolak dakwah ini. Masya Allah. Ini hiburan kedua buat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang selanjutnya. Ketika perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendekati kota Mekah, berkatalah Zaid bin Harisah kepadanya, bagaimana engkau memasuki Mekah sementara mereka Quraisy telah mengusirmu? Nabi menjawab, wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kamu alami ini, dan sesungguhnya Dia akan menolong agamanya. dan memenangkan nabinya. Barakallahu fikum. Husnudzon sama Allah. Berbaik sangka sama Allah. Itu penting dalam kehidupan ini. Sesulit apapun kondisimu, seberat apapun cobaan yang engkau hadapi, engkau tetap harus husnudzon sama Allah. Kita ini mengikuti jalan takdir kita. Kita ini melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Zaid bin Harithah bingung ketika mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam mau balik ke Mekah. Maka kemudian apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja." Allah akan menjadikan solusi dan jalan keluar. Allah itu pasti bantu agamanya. Allah itu pasti menolong agamanya. Kalaupun dalam peristiwa-peristiwa seakan-akan tidak ditolong, itu karena Allah ingin menguji apakah kita pantas mendapatkan pertolongan Allah. Apakah kita ikhlas lillahi ta'ala? Atau kita mencari sesuatu? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menanamkan hal itu di diri Zaid agar dia optimis dengan janji Allah azza wajalla. Baik. Apakah husnudzan sama Allah yang ada dalam hati kita, yang kita rasakan dalam dada kita, membuat kita berdiam diri, tidak berusaha? Nabi alaihi salatu wasallam berusaha. Jadi bukan berarti tatkala kita itu menyerahkan semuanya kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah, yakin Allah akan membantu kita, lalu kita diam. Ini sudah, yang penting kita berdoa, yang penting kita belajar, yang penting kita beribadah. Tetap ada usaha yang harus dilakukan. Maka Nabi SAW ada usaha lain. Tadi usaha berangkat ke Taif. Sekarang mau balik ke Mekah. Tahu beliau sudah diusir. Harus ada usaha lain. Bagaimana bisa masuk ke Mekah lagi? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Silahkan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Al-Aknas bin Suraik untuk memberikan suaka atau perlindungan kepada beliau. Tetapi ia Al-Aknas meminta maaf, lalu beliau meminta suaka kepada Suhaib bin Amr. Ia pun meminta maaf. Kemudian beliau meminta suaka kepada Al-Mut'am bin Adi, dan dia bersedia memberi suaka itu. Nah, bukan Al-Mut'am, kalau enggak salah Al-Mut'im. Naam. Al-Mut'im bin Adi. Naam, silakan. Rasulullah pun tetap mengingat jasa baik Al-Mut'im ini, sehingga ketika ada permasalahan tentang tawanan perang Badar, beliau mengatakan, seandainya Al-Mut'im bin Adi masih hidup, lalu dia membicarakan persoalan para tawanan ini kepadaku, niscaya akan aku serahkan urusan mereka kepadanya. Masya Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu minta suaka kepada orang-orang kafir. Al-Akhnas bin Shuraik, Suhail, kemudian Al-Mut'im bin Adi. Beliau kirim surat kepada, meminta kepada mereka agar mereka mau membantu. Tapi ternyata mereka tidak mampu. Al-Akhnas tidak mampu, angkat tangan dia minta maaf. Kemudian Suhail juga seperti itu, tinggal Al-Mut'im bin Adi. Subhanallah jamaah. Ketika Nabi SAW minta tolong kepada Mut'im bin Adi, Mut'im itu memanggil semua saudara-saudara dia, anak-anak mereka, disuruh pakai baju perang semuanya. Dan mereka berangkat menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi masuk lagi ke kota Mekah dalam pengawalan dan pengamanan yang diberikan oleh Al-Mut'im bin Adi dan keluarganya. Tidak ada yang berani ganggu. Berani mengganggu, maka akan menghadapi Mut'im bin Adi dan kabilahnya. Dan subhanallah. Itulah yang menyebabkan Rasul SAW terus mengenang kebaikan Mut'im bin Ati. Nah, kita masuk kepada pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi alaihi salatu wasallam menuju ke Taif. Nah, silakan. Ustaz. Nah. Tinggal 20 menit lagi mau tanya jawab atau dilanjut? Ustaz tanya jawab aja. Ustaz sampai jam 11 sampai setengah 12 tadi. Ustaz 11. Jam 11. Iya, makanya Ustaz. Nah, baik kan kami. Anak kira kajiannya mulai jam 9. Ternyata setengah 10. Taib, khairan insyaAllah. Nah, Taib, kalau mau tanya jawab, apa kita tanya? Bismillah. Next, 225. Ada yang mau bertanya itu? Itu batasnya sebenarnya tuh, minta tolong orang paku. Pesannya apa? Ini nanya apa, sebenarnya tadi yang tak berdiri lagi. Ya benar deh, bukan sama itu batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ustaz, kalau mendengar kalimatnya ada tadi, kan tidak ada yang tahu. Berarti beliau siapa, Ustaz? Kok beliau tahu gitu? Di mana? Bukan yang masalah bismillahnya, yang Nabi itu. Iya, betul. Cerita tentang Nabi Yunus. Kan Nabi bilang ini cerita enggak ada yang tahu. Berarti si Adas ini siapa, Ustaz? Oh, Adas ini orang Nasrani yang dari Nainawa. Nainawa itu negeri di Syam sana, tempatnya kampungnya Nabi Yunus alaihissalam. Jadi dia tahu bahwasanya penduduk Mekah, penduduk itu orang-orang musyrik. Artinya tidak akan tahu cerita ini kecuali dia itu Nabi. Maka yang ketika Adas mengatakan, dari mana engkau tahu tentang Nabi Yunus, tentang Yunus bin Matta itu? Maka Nabi SAW mengatakan, saudaraku dia. Dia Nabi dan aku Nabi. Ucapan inilah yang Adas mengatakan enggak mungkin diucapkan oleh orang biasa. Kecuali dia seorang Nabi yang tahu dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus yang berada di Nainawa. Kalau dikatakan Adas ini siapa? Adas orang kampung sana. Jadi dia budak dari Nainawa yang didatangkan ke Mekah. Bisa difahami? Iya. Nah, Ahlul Kitab berarti Ustaz. Dia Nasrani kan? Dia makanya beliau nah, tahu jadinya ya. Nah, dia Ahlul Kitab sahih. Ibu Bira mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar di dalam bulan Ramadan dibagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga pelepasan dari siksa neraka? Taib jamaah, hadis yang berkaitan dengan awaluhu rahmah, wa usatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Hadis ini dhaif. Karena yang sahih, dari awal, pertengahan, dan akhir, itu semuanya rahmat, semuanya maghfirah, semuanya itqun minan nar. Bahkan pada setiap malam, kata Nabi SAW, walillahi utaqa minan nar. Wadhalika fi kulli laylah. Allah itu memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan itu tiap malam. Artinya bukan hanya di 10 malam terakhir. Jadi rahmat Allah itu ada di awal. Maghfirah Allah itu ada di pertengahan. Ada di awal juga. Sampai akhir Ramadan. Hanya saja kalau mau dibagikan Ramadan ini, mungkin pembagiannya itu 20 pertama sama 10 terakhir. Karena 10 terakhir ini, di hari ke-21, itulah puncak dari ibadah Ramadan. Yang Rasul SAW ketika 10 malam terakhir, beliau berubah. Tidak seperti biasanya. Beliau, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana kalau Nabi SAW masuk ke 10 hari terakhir. Beliau jadda wajtahad. Ahya laylahu. Malamnya dihidupkan. Kemudian keluarganya dibangunkan. Wasyadda mi'zarahu. Sarungnya dikencangkan. Beliau tidak mendatangin istrinya. Beliau fokus beribadah. Itu di 10 malam terakhir. Jadi semuanya awal, pertengahan, akhir itu ada rahmat, ada maghfirah, dan ada pengampunan dari api neraka. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Ustaz, mohon penjelasannya menurut dalil yang kuat, gambaran mengenai buruk kendaraan Rasulullah saat Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj kita sudah lewatin. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menaikin buruk. Mungkin kita bisa belum jamaah. Kita belum melewatinya. Jadi kalau mau dilihat di halaman 332. Kita sembunyi di jok sih. 232. Di alinea terakhir di bawah. Coba dibaca. 232. Kemudian aku dibawakan seekor hewan tunggangan berwarna putih yang lebih kecil dari beagle, yaitu peranakan antara kuda dan keledai, dan lebih besar dari keledai. Yarud berkata kepadanya, itu adalah buruk, wahai Abu Hamzah. Anas berkata, ya. Ia meletakkan langkah kakinya di penghujung pandangan matanya, kemudian dibawa naik ke atasnya. Baik, ini buruk. Ini buruk. Dan hadisnya sahih. Disebutkan hadisnya ini. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Di Funtun 341. Itulah buruk. Jadi, dia itu seperti kuda. Modelnya seperti kuda. Kalau besarnya disebutkan. Dia itu lebih kecil dari bighal. Dan lebih besar daripada keledai. Warnanya putih. Bedanya, dia ini meletakkan kaki depannya di akhir mata dia memandang. Jadi, dia hewan dari alam sana. Yang dinaikin oleh Nabi SAW. Jadi, ketika dia dari satu gunung, tahu-tahu dia sampai ke gunung satunya. Sampai ke gunung satunya. Dan disebutkan dia tidak bersayap. Dia tidak terbang. Tapi seperti melompat. Itu buruk. Yang digambarkan di banyak tempat, benar warnanya putih, tapi pakai sayap, dan na'udzubillah, sebagian menggambarkan wajahnya itu kepalanya kepala seorang wanita. Itu dulu yang ana pernah lihat di rumah teman ana, ya, tetangga ana waktu SD. Dia ada gambarnya buruk, tulisannya buruk di bawah sana. Jadi yang benar, dia tidak terbang, tapi dia meletakkan kakinya di ujung mata dia memandang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini pertanyaan dari teman. Teman menikah dengan orang Jeddah dan baru kemarin melakukan ijab kabul di Malaysia. Teman membayar sebesar 4,5 juta untuk penghulu dan dua saksi. Apakah boleh seorang wanita menikah tanpa wali yang tidak dikenal? Padahal teman saya masih punya adik yang bisa dijadikan wali. Syukuran Ustaz. Dia janda. Yang pertama, janda. Janda dia. Ya janda. Kejadiannya di mana? Di Malaysia. Nikah di Malaysia. Tanpa wali. Naam jamaah. Iya, ini termasuk salah satu fenomena yang banyak terjadi di tempat perantauan. Jadi orang-orang yang merantau, baik merantau ke Timur Tengah, bekerja di sana, merantau ke Malaysia, mereka meninggalkan keluarganya, yang laki juga meninggalkan keluarganya, sehingga godaan syahwat itu terlalu besar di sana. Akhirnya banyak mereka menikah di sana. Ada wanita-wanita yang na'udzubillah menikah padahal punya suami di Indonesia. Kata dia dibolehkan oleh suaminya untuk menikah. Padahal harus bercerai terlebih dahulu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan wali. Kita tahu bahwasanya jumhur ulama telah menetapkan bahwasanya menikah tanpa wali, walaupun itu janda, tidak sah. Tapi biasanya orang akan cari kemudahan. Dia akan cari pendapat yang membolehkan nikah tanpa wali. Yaitu pendapat Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Tapi Abu Hanifah membolehkan. Dengan catatan, wanita ini rasyidah. Wanita ini berakal sehat. Artinya bukan wanita yang bisa dibodoh-bodohin. Karena sekarang banyak wanita yang ya na'udzubillah min dalik, dibodoh-bodohin sama lelaki, kemudian kawin sama dia, hartanya diambil sama dia. Jadi wanita ini rasyidah, kemudian lelaki yang menikahinya itu kufu, sepadan dari sisi agama, ya, itu yang paling utama. Kemudian dari sisi mungkin yang lainnya, dia itu sepadan. Di sini baru Abu Hanifah membolehkan. Maka buat wanita yang merantau, kemudian dia hendak menikah, ada yang mudah supaya pernikahannya sah sesuai dengan syariat Islam, engkau bisa minta diwakilkan. Jadi sampaikan kepada perempuan tersebut, kalau ada walinya di Indonesia, tinggal minta kepada walinya untuk menulis surat kuasa, memindahkan walinya itu kepada siapa orang yang dipilih di sana. Kemudian dia nikah, penghulunya umpamanya menjadi wali. Dan terus terang jemaah, kenapa sih kok disyariatkan wali buat para wanita? Karena Allah sayang sama para wanita. Agar mereka tetap dihargain dan dihormatin oleh orang-orang laki. Ada yang menjaga dia. Walinya itu tahu siapa calonmu. Seperti apa dia. Kadang-kadang walinya enggak. Kalau sama dia enggak. Karena ketahuan bahwasanya dia kawin sana, kemudian cerai. Dan itu yang banyak terjadi di daerah perantauan. Maka, menurut Ana, pernikahannya harus diulangin, minta kepada walinya yang di Indonesia untuk mewakilkan kepada orang yang ada di Malaysia. Dan bagi para wali, tolong jangan hanya sekedar mewakilkan, tapi engkau punya kewajiban untuk melindungi anakmu, adikmu, keponakanmu dengan cara ya paling tidak mencari tahu siapa sih orang yang akan menikahin keluarganya dia itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, kalau jadi saksinya lewat video call gini nih kayak Ustaz di sini itu gimana Ustaz? Nah, bicara nikah via video call, via telepon, ya. Para ulama ketika membicarakan, mereka menyampaikan harus dipastikan tidak ada manipulasi. Jadi dulu masyayikh itu membolehkan nikah via telepon. Tapi ternyata gak ketahuan yang telepon ini siapa, yang dinikahkan siapa. Kadangkala di tempat perantauan, khususnya di tempat perantauan. Kadang-kala ada seorang akhwat mau nikah. Lalu dia telepon, ini loh bapakku, kata dia. Oh ya sudah, ini bapaknya. Padahal yang ditelepon itu bukan bapaknya. Orang lain. Siapa yang tahu itu bapaknya atau bukan? Karena hanya suara. Bapak ini, oh ya ini anak saya wakilkan bapak untuk menikahkan anak saya. Maka harus ada kepastian orang-orang yang menikahkan, orang-orang yang menjadi saksi, mereka benar. Khususnya walinya ya. Khususnya wali, jadi kalau pakai video call, kemudian benar-benar walinya yang menikahkan, insya Allah pernikahan itu sah dan bisa diterima. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya seorang alaf. Bagaimana cara memberi pengertian sama beliau? Karena saudara-saudara ibu saya masih kaum muslim dan saling bermusuhan atau hubungannya tidak baik. Sampai kami anak-anak disuruh jangan peduli dan tidak boleh bicara. Baik jemaah, ini tugas anak ya. Tugas anak berbakti kepada orang tuanya. Termasuk kebaktian yang paling agung kepada orang tua adalah tatkala kita bisa menyelamatkan orang tua kita dari api neraka. Apa yang harus dilakukan anak kepada orang tua yang mu'alaf? Banyak mu'alaf ini yang kurang belajar agamanya. Apalagi kalau mu'alafnya hanya karena pernikahan. Sehingga pengetahuan tentang agama lemah. Maka tugas anak bagaimana membuka kembali sama orang tua. Jangan bicara itu dulu. Bicara, umpamanya kita ngajarin tafsir, juz amma ya. Belajar tentang kul huwallahu ahad lah. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas tafsirnya. Kenalkan sama Allah as-samad ya. Kemudian nanti baca wal asri. Kenalkan bahwa semua orang merugi ya. Kecuali yang beriman, beramal soleh, watawasau bilhaq, di sini sampaikan kewajiban kita itu mengajak orang lain untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal, memberi nasihat kepada mereka, watawasau bisabr, sampaikan bahwasanya enggak ada yang sempurna, kita perlu bersabar, kita mungkin disakiti sama orang lain. Jadi proses ini perlu disampaikan kepada orang tua kita. Bukan hanya mengatakan kepada orang, oh gak boleh, haram hukumnya. Ibu harus bersabar. Hatinya yang disiapkan. Makanya Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang misi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Nabi alaihissalatu wasallam membacakan ayat-ayat Allah kepada orang-orang tersebut. Wa yuzakihim. Dan di sini mentazkiyah mereka. Membersihkan hati mereka dari kesyirikan, dari penyakit-penyakit, dari dosa-dosa. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah. Jadi tazkiyah ini sejatinya menjadi tujuan dibacakannya Al-Quran kepada mereka untuk menyucikan hatinya. Makanya kita perlu memilih mana yang kita sampaikan kepada orang tua, mana yang kita bacakan kepada orang tua. Sambil terus didoakan. Jadi kembali tugas kita berusaha. Dan tugas keponakan, kalau tugas anak, kalau disuruh berbuat dosa sama orang tuanya, gak boleh dia taat. Tapi bagaimana dia tetap berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya tanpa menyakitin orang tuanya. Artinya kadang-kadang kita berbuat baik sama orang lain tanpa harus orang tua kita tahu gitu loh. Kita punya keponakan ya, yang kita perlu dakwain, kita perlu ajak dia kepada Allah tanpa orang tua kita tahu. Artinya gak perlu kita ngomong sama orang tua, oh ana baru datang dari rumahnya fulan, ana baru, gak perlu kalau memang itu menyakitin hati orang tua kita. Artinya ada hal-hal ya dengan hikmah lah bagaimana kita menyampaikan agama Allah ini. Barakallahu fikum. Boleh satu lagi? Terakhir. Ini kan Rasulullah ketika minta suaka kepada Al-Ahnas bin Sulaik, kemudian Zuhair bin Amr, kemudian Al-Mu'im bin Adi, itu kan mereka masih kafir, Ustaz. Pertanyaannya, sampai sebatas mana sih seorang muslim itu minta tolong sama orang kafir gitu, Ustaz? Bolehnya. Nah, jadi kalau sampai mana batasannya ketika diperlukan, dan muslim Gak ada yang bisa membantu. Di kota Mekah ada orang Islam. Ada Abu Bakar di sana. Ada Umar bin Khattab. Ada Hamzah. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam melihat mereka enggak mampu gitu. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat siapa di antara penduduk Mekah yang akan dihargai oleh orang-orang Mekah. Kalau muslim juga yang bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan besar tidak akan diterima suaka itu. Tapi ketika orang itu musyrik dan penduduk Mekah kondisinya musyrik, maka akan dipertimbangkan suaka yang diberikan oleh dia. Di samping dia memang memiliki jumlah kabilah yang cukup besar. Jadi kalau batasannya adalah ketika diperlukan hal itu dan kondisinya sampai tingkat darurat ya, kemudian muslim nggak ada yang bisa membantu, maka meminta pertolongan kepada orang-orang kafir itu diperbolehkan. Dan ini yang sempat menjadi polemik ya, ketika Irak menyerang Kuwait, menyerang Arab Saudi. Irak muslim, Saddam Hussein muslim. Kemudian Arab Saudi minta tolong sama siapa? Sama Amerika pada waktu itu. Ya, kita tidak berbicara tentang apa yang terjadi di balik itu sebenarnya. Tapi peristiwa meminta tolong kepada Amerika. Kenapa tidak minta tolong kepada Mesir? Kenapa tidak minta tolong kepada Yaman? Kepada Uni Emirat? Enggak mampu. Mereka enggak mampu. Dan negeri-negeri Islam pada waktu itu tidak memiliki kekuatan persenjataan seperti yang dimiliki oleh Irak. Maka pada waktu itu, ya solusinya minta tolong kepada orang kafir. Walaupun ada timbal baliknya. Dan Rasulullah SAW ingin membalas kebaikan Mut'im bin Adi. Kalau Mut'im bin Adi hidup, lalu dia minta tawanan perang ini dibebaskan semuanya, aku akan bebaskan semuanya untuk Mut'im bin Adi. Itu sebagai bentuk balas jasa kepada orang lain yang telah berbuat baik kepada kita. Jadi, tatkala diperlukan, ya sampai tingkatan darurat dan muslim tidak bisa membantu, maka itu diperbolehkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kekuatan kepada umat Islam untuk terus menyampaikan agama Allah ini. Memberikan kesabaran kepada mereka untuk terus belajar sehingga tahu mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Dan menuntut ilmu itu perlu kesabaran dan ketabahan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.